putus. Mulai hari ini kita putus. Putus, putus sampai di sini aja. Bocah geblung tegol temenan kira. Cincin, balik lah cincinku, cincinku. Cincin.